Ya. Menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama terkait dengan air yang di ruqyah, ya, yang dibacai padanya bacaan-bacaan. Air yang diperlakukan seperti itu, ini ada khilaf di antara ulama tentang bolehkah seperti itu atau tidak. Sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Cuma dari para ulama kita dulu enggak pernah model seperti itu, ya. Artinya sengaja mengumpulkan apa tempat-tempat untuk dibaca ibadahnya Quran, kemudian dibagi-bagi. Enggak pernah ulama kita seperti itu. Sama sekali enggak pernah. Nah, yang mereka lakukan itu ketika memang ada butuh orang, misalnya di ruqyah, ya, kemasukan jin atau apa, dibacakan padanya Quran, kemudian dia pengen minum misalnya, kita bacai dulu yang mau diminum, diminumkan, ya. Semacam itu yang dilakukan ulama, bukan memang diacarakan untuk dicari berkahnya, tidak pernah.